kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahasanya tidak ada ampunan bagi orang yang tidak bertobat dari kesyirikan. Maka tidak ada ampunan, maka syirik adalah dosa yang tidak terampuni bagi orang yang tidak bertobat sampai mati. Berbeda dengan dosa-dosa yang lain, karena dosa-dosa yang lain yang hapus dan bisa diampuni dengan sebab yang pertama tobat sebelum mati, yang kedua adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Sedangkan orang yang tidak bertobat dan kesyirikan sampai mati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tidak mengampuni. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kasih sayang atas dirinya, mewajibkan dirinya untuk menyayangi makhluk-makhluknya. Maka hari ini Zat yang Maha Penyayang mengharuskan seorang hamba untuk sangat-sangat waspada dan sangat-sangat takut terhadap kesyirikan yang seperti ini sifatnya, yang seperti ini keadaannya, sehingga hal ini mendorong seorang hamba untuk belajar dan mengenal kesyirikan agar bisa menjaga diri dari kesyirikan. Karena kesyirikan adalah keburukan yang paling buruk dan kebaliman yang paling zalim. Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kebaliman yang sangat-sangat besar. Maka surat Luqman ayat ke-13 ini menunjukkan bahasanya kebaliman itu bertingkat-tingkat. Karena Allah katakan ada kezaliman yang besar, maka mafhumnya ada kezaliman yang tidak besar. Maka kezaliman itu bertingkat-tingkat. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya kezaliman yang tingkatan paling tinggi adalah kesyirikan. Hal tersebut, kesyirikan adalah kezaliman, disebabkan kesyirikan adalah pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Di surat Al-An'am ayat yang ke-101, ayat yang ke-1, Allah berfirman, dan orang-orang kafir itu menyamakan Rabb mereka. Ya'dilun di sini bukan maknanya adil. Bukan maknanya adil lawan dari zalim. Namun ya adilun di sini maknanya adalah menyamakan. Maka orang yang kafir, orang yang musyrik, maka dia menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berfirman, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Tandingan artinya sesuatu yang sama, sesuatu yang kalian anggap sama, semisal dan serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa antum ta'lamun, dan sedangkan kalian tahu, wawunya di sini wawu hal, sedangkan kalian tahu bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki tandingan. Dan sebenarnya kesyirikan itu bertolak belakang dengan maksud diciptakannya makhluk dan maksud ditetapkannya syariat. Al-amri di sini maksudnya syariat. Dari segala aspek. Maka orang yang melakukan kesyirikan dan orang musyrik atau orang musyrik adalah orang yang menyerupakan makhluk dengan khalik, menyerupakan makhluk yang lemah dalam segala sesuatunya dengan khalik Allah Subhanahu wa Taala yang sempurna dalam segala aspeknya. Dan penyerupaan yang paling buruk dan yang paling jelek adalah jika ada makhluk, yaitu jika ada orang, yaitu makhluk yang lemah, yang miskin, disumpahkan dengan zat yang maha kuasa, zat yang kaya, zat yang kaya dengan dirinya, tidak membutuhkan yang lain, anjamil makhlukat, tidak membutuhkan makhluk-makhluknya yang lain. Bagaimana dikatakan dalam sebuah syair Arab yang artinya, dan pedang itu tidak ada nilainya jika dikatakan pedang ini lebih tajam daripada tongkat. Pedang itu tidak ada nilainya jika diserupakan dengan tongkat. Tongkat itu enggak ada, tidak memiliki tajam sama sekali. Maka jika kita adalah ini merendahkan nilai satu pedang, artinya pedang ini tumpul, dan tumpul-tumpulnya jika dikatakan pedang ini lebih tajam daripada tongkat. Bagaimana jika kita katakan pedang ini setajam tongkat? Maka itu adalah satu pelecehan habis-habisan terhadap sebuah pedang, yaitu pedang dengan tongkat, makhluk dengan makhluk. Bagaimanakah dengan makhluk dengan khalik Allah, seperti makhluk. Dan itulah orang yang melakukan kesyirikan. Oleh karena itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya untuk menjauhi kesyirikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup semua jalan yang menuju tufdi ila, menuju kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutusnya nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keadaan orang-orang Arab bahkan keadaan penduduk bumi seluruhnya kecuali beberapa sisa dari ahli kitab, keadaannya adalah dalam kondisi yang paling jelek. Bagaimana yang Allah firmankan, laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah kepada orang-orang yang beriman. Maka diutusnya rasul, diutusnya utusan, itu adalah nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Laqad mannallahu, sungguh Allah telah memberikan anugerah, telah memberikan nikmat yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman. Maka ayat ini dalil bahwa diutusnya utusan, diutusnya rasul, diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sebuah anugerah besar. Ibba'atsa fihim rasula, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa ya'limuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Yang rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka dan mengajari mereka Alkitab dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. Maka Allah sebutkan di sini empat tugas rasul. Yang pertama membacakan ayat-ayat Allah, kemudian yang kedua adalah melakukan tazkiyah, pembersihan jiwa dan hati umat-umatnya, dibersihkan dari segala kotoran yang merusak hati. Maka membersihkan hati adalah tugas rasul. Oleh karena itu maka cukuplah seorang itu membersihkan hati dengan apa yang diajarkan rasul. Dan orang yang membuat cara-cara sendiri untuk membersihkan hati, ya, dengan musik dan nyanyian atau yang lainnya, maka sama saja mengatakan Rasul itu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Jika kita butuh karangan-karangan sendiri, kreasi-kreasi sendiri untuk membersihkan hati. Padahal tugas Rasul adalah mengajari umatnya bagaimana cara membersihkan hati. Kemudian yang ketiga, mengajarkan kepada mereka kitab, yaitu Al-Quran, dan mengajarkan kepada mereka Al-Hikmah, yaitu Sunnah. Maka jika Al-Hikmah itu digandeng dengan Al-Kitab, maka makna Al-Hikmah adalah Sunnah. Dalam Al-Quran, Al-Hikmah kadang digandeng dengan Al-Kitab dan terkadang sendirian. Jika Al-Hikmah digandeng dengan Al-Kitab, maka makna Hikmah adalah Sunnah. Akan tetapi jika Al-Hikmah itu disebut sendirian, yu'til hikmata mayyasha, misalnya, wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah pada siapa saja yang dia kehendaki, dan siapa yang diberi hikmah maka dia telah diberi kebaikan yang banyak. Satu ayat di surat Al-Baqarah. Maka di sini Al-Hikmah disebut sendirian. Maka jika disebut sendirian, maka maknanya adalah ilmu yang membuahkan kebijaksanaan, yang membuahkan kemampuan untuk meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan sungguh mereka sebelum datangnya Rasul dalam kesesatan yang nyata. Maka orang yang tidak mengenal ajaran Rasul, orang yang tidak mengenal Quran, orang yang tidak mengenal Sunnah adalah orang yang berada dalam kesesatan. Semua orang yang tidak mengenal ajaran Rasul, yang tidak hatinya, tidaklah hatinya disinari oleh cahaya Rasul, cahaya ajaran Rasul, maka keadaannya adalah sesat dengan sesat yang nyata. Maka ini menunjukkan bahasanya kebalikan dari sesat, yaitu hidayah, itu hanya didapat dari ajaran Rasul. Hidayah itu hanya didapat dari ajaran Rasul. Maka jika orang itu menginginkan hidayah, menginginkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka adalah dia mencarinya pada ajaran Rasul. Siapa yang mencari hidayah namun tidak pada ajaran Rasul, maka dia tidak akan mendapatkan hidayah. Karena hidayah hanya ada pada ajaran Rasul. Hidayah tidak ada pada nyanyian, hidayah tidak ada pada musik, hidayah tidak ada pada film-film dan sinetron-sinetron yang dikatakan film dan sinetron Islami, yang dianggap oleh sebagian orang sebagai sumber hidayah. Namun, hidayah hanya ada pada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian di surat Ali Imran ayat yang ke-164. Dan sungguh makhluk fi hadhil fatrah, dalam masa ini, dalam rentang waktu ini, di antara penyembahan berhala yang kebingungan, di mana para penyembah berhala ini menjadikan sesembahan-sembahan mereka dari batu yang dipahat dan berhala yang dipasang, mereka iktikaf di dekatnya dan mereka tawaf di sekelilingnya, dan mereka mendekatkan diri kepada patung-patung tersebut dengan berbagai sembelihan, yang sembelihan tersebut min anfasi amwaliha, adalah harta mereka yang paling berharga. Itu maksudnya hewan ternak mereka yang paling berharga. Dalam bahasa Arab, amwal terkadang maknanya adalah binatang ternak. Karena di sini dikaitkan dengan sembelihan, maka tentu amwal di sini maknanya binatang ternak. Bahkan sampai-sampai mereka menyembelih anak-anak mereka sendiri untuk berhala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum. Demikianlah syuraka'uhum, sekutu-sekutu yang mereka buat untuk Allah Subhanahu wa taala yaitu setan, telah membuat indah bagi kebanyakan orang-orang musyrik, menganggap baik, membuat baik, membunuh anak-anak mereka. Maka syuraka'uhum, maka setan, itu kata Allah Subhanahu wa taala, datang kepada banyak orang-orang musyrik, kemudian memberikan, mengatakan kepada mereka bahwa di antara amal yang mulia, di antara amal yang baik adalah membunuh anak. Dengan dibunuh hidup-hidup, boleh jadi karena takut miskin, dan boleh jadi karena menganggap jika itu anak perempuan, dan karena Ain punya anak perempuan, dan boleh jadi sebagai bentuk penyembahan, persembahan kepada berhala. Liuduhum, supaya setan atau mereka suroka, yaitu setan, membinasakan mereka, menghancurkan mereka. Waliyalbisu alaihim dinahum, dan merancukan agama mereka. Demikian surat Al-An'am ayat yang ke-137. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya di antara senjata setan untuk menyesatkan manusia adalah dengan metode tazyin, zayyana likathir minal musyrikin. Dengan metode tazyin, membuat indah. Zayyana dari kata-kata zina, artinya perhiasan. Membuat indah satu perbuatan buruk. Satu perbuatan buruk itu disamarkan sehingga nampak indah dalam pandangan manusia. Nah, trik setan untuk menyesatkan manusia. Maka setan menenggelamkan manusia dalam berbagai bentuk bid'ah dengan jalan ini. Amal bid'ah yang itu sangat tercela dalam agama itu dibuat oleh setan nampak indah dan dianggap sebagai satu amal yang baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kenapa banyak orang berbuat maksiat juga dengan metode ini. Orang itu tahu dengan akal sehatnya bahasanya membunuh itu buruk, bahasanya narkoba, konsumsi narkoba itu bahaya dan buruk, zina itu buruk, judi itu jelek. Orang itu kalau masih punya akal sehat demikian, namun setan datang dan menutupi akal sehat manusia, dan dia katakan kepada manusia bahasanya adalah satu hal yang baik, satu hal yang manfaat. Maka dia pun meskipun mengetahui kalau itu buruk, tetap saja nekat melakukannya. Manusia tahu kalau kemudian merokok itu jelek, buktinya pabrik rokok saja mengakui kalau itu jelek. Ini bisa menunggal gangguan kesehatan, ini yang jelek-jelek, yang ngeri-ngeri pada. Namun setan bisa datang kepada pikiran manusia, kemudian membuat rokok yang jelek ini jadi baik. Mau itu kamu bisa jadi menghilangkan pusing-pusing, bisa ini dan bisa itu, manfaat. Maka tazyin tidak adalah trik, adalah cara setan yang sangat-sangat efektif untuk menyesatkan manusia. Maka perkara yang buruk dibungkus dengan kedok dakwah, ma'ruf nahi mungkar, itu jadi tidak buruk. Ini dalam rangka campur baur laki-laki dengan perempuan dalam acara demo atau yang lain, ini memperjuangkan Islam. Maka yang buruk jadi baik dengan metode tazyin. Dan setan datang kepada pikiran manusia dan menipu manusia, sehingga apa yang sebenarnya jika dengan akal sehat orang itu sudah ngerti ini buruk, maka berubah jadi baik, satu amal yang mulia, satu hal yang sangat bagus untuk dikerjakan dan dilakukan. Di samping pada saat itu ada yang penyembah berhala wasania, dan di antara bentuk penyembahan berhala tadi dikatakan takufu indaha, iktikaf di dekat berhala. Maka iktikaf di dekat berhala, semedi, nenepi, itu sudah amal jahiliyah. Ya. Orang itu iktikaf di dekat berhala, itu cuma bersimpuh di dekat berhala sehari, dua hari, iktikaf. Ya. Yang ini di bahasanya orang Jawa namanya nenepi, namanya tiraka, atau bahasa yang lainnya semedi dekat berhala. Ini bukan hanya ajaran orang-orang musyrik di negeri kita. Ini ajaran jahiliyah sejak masa silam. Demikian juga kelompok yang lain adalah ahli kitab yang boleh jadi Nasrani, yang merupakan orang-orang yang bingung, yang sesat dari jalan yang lurus, di mana Nasrani dan Nasrani menjadikan Tuhan itu ada tiga, dan mereka menjadikan min ahbariha ulama-ulama mereka, wakidisiha dari kata-kata kudus, orang-orang suci mereka sebagai arba, sebagai Tuhan-Tuhan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tandingan Tuhan-Tuhan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah menetapkan hukum dan aturan, di mana para ulama ini diberi kewenangan untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Atau kalau tidak, maka di masa itu ada orang yang beragama Yahudi yang menghancurkan asad fil ardi fasada, yang merusak di muka bumi dengan benar-benar merusak dan menyalakan api kekacauan, dan mereka melanggar perjanjian mereka kepada Allah dan perjanjian mereka. Mereka permainkan teks-teks kitab suci mereka, sehingga mereka otak-atik, mereka ubah-ubah dari tempatnya yang benar. Dan kelompok yang lain, selain ahli kitab, selain musyrikin, ahli kitab Yahudi Nasrani, kelompok yang ketiga adalah Al-Majusi. Mereka lah para penyembah api, dan mereka memiliki dua Tuhan, yaitu Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Tuhan yang pertama, yaitu Tuhan cahaya, itulah yang menciptakan kebaikan. Dan yang kedua, yaitu Tuhan kegelapan, itulah yang menciptakan kejahatan dan keburukan. Demikianlah sangkaan mereka. Padahal yang benar seluruh kebaikan dan keburukan Allah lah yang menciptakannya. Oleh karena itu Al-Qadariyah Nabi sebut sebagai Majusi Hazil Ummah. Qadariyah yaitu orang-orang yang tidak percaya dengan takdir, Nabi sebut sebagai majusinya umat ini. Karena orang-orang Qadariyah itu mengatakan bahwa perbuatan manusia itu adalah diciptakan oleh manusia sendiri dan bukan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud mereka itu sebenarnya baik, tapi niat yang baik tidaklah cukup. Mereka tidak ingin menisbatkan keburukan dan kejahatan adalah ciptaan Allah. Masa Allah menciptakan keburukan, kejahatan? Maka mereka tidak ingin. Mereka ingin mensucikan Allah. Namun akhirnya mereka katakan, maka manusia itulah yang menciptakan kejahatan yang dia lakukan, sedangkan kebaikan yang dilakukan oleh manusia, nah itulah ciptaan Allah. Sehingga persislah mereka dengan Majusi. Qadariyah mengatakan, kalau manusia berbuat baik, nah itu ciptaan Allah. Kalau manusia berbuat jelek, bunuh, mencuri, maka itu perbuatan manusia itu sendiri dan ciptaan manusia itu sendiri. Maka sama persislah mereka dengan Majusi. Di mana Majusi punya dua Tuhan? Tuhan cahaya yang menciptakan kebaikan, Tuhan kegelapan yang menciptakan keburukan. Aku dari yang mengatakan kebaikan ciptaan Allah dan kejahatan ciptaan manusia itu sendiri. Dan kelompok yang keempat adalah Tawfi'un. Mereka lapar penyembah bintang dan bintang, dan mereka meyakini bahwa benda-benda langit itu punya pengaruh bagi keadaan bumi. Dan perlu diketahui bahasanya Sofiun itu ada dua macam. Ada Sofiun musyrikun dan ada Sofiun muwahidun. Ada Sofiun musyrikun, mereka inilah penyembah benda-benda langit. Kemudian ada Sofiun yang bertawahid, yang ini Allah isyaratkan dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah. Katakan innalladzina amanu sunnya orang-orang yang beriman, demikian juga orang-orang Yahudi dan Nasrani, usabiun dan usabiun man amana minhum billahi wal yaumil akhir, siapa saja di antara mereka yang beriman pada Allah dan hari akhir, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka mereka tidak merasa takut, tidak pula bersedih hati. Maka Allah katakan ada Yahudi yang beriman dengan iman yang benar, yaitu Yahudi di masa Nabi Musa, dan ada Nasrani yang beriman, yaitu Nasrani di masa Nabi Isa. Demikian juga ada Sofiun, siapa saja di antara mereka yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka untuk mereka pahala di sisi Rabb mereka, falahum ajrun inda rabbihim, maka untuk mereka pahala di sisi mereka, barakallahu alaihi wa lahum yahzanun, dan mereka tidak mendapatkan ketakutan, tidak pula bersedih. Siapa yang dimaksud Sofiun dalam ayat ini di surat Al-Baqarah? Sebenarnya adalah Sofiun yang bertauhid. Karena mana Sofiun pada asalnya maknanya adalah murtadun. Aslinya Sofi artinya adalah murtad. Artinya orang yang berbeda dengan agama kaumnya. Orang yang berbeda dengan agama kaumnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga disebut oleh orang-orang musyrik sebagai sabi. Karena berbeda dengan agama kaumnya. Maka Sofiun itu ada dua macam. Ada Sofiun yang musyrik, inilah penyembah benda-benda langit. Kemudian ada Sofiun yang bertauhid, yaitu orang-orang yang bertauhid yang menyelisih agama kaumnya, karena agama kaumnya adalah agama kesyirikan. Kemudian kelompok yang kelima adalah yang ada di masa jahiliyah, adalah kelompok Dahriyah, yaitu orang yang tidak menganut agama apapun. Mereka tidak beriman dengan kebangkitan setelah kematian dan adanya hisab setelah kematian. Mereka adalah orang-orang ateis. Sebagaimana pernah kita singgung, bahasanya ateis, orang yang ingkar Tuhan itu sudah ada di masa jahiliyah, dan mereka disebut dengan Dahriyun atau disebut Dahriyah. Disebut demikian karena mereka mengatakan yang mematikan kita adalah ad-dahru, yang mematikan kita adalah waktu. Waktulah yang membuat kita jadi mati. Orang yang hidup jadi mati itu waktu yang mematikannya. Demikianlah keadaan penduduk bumi pada saat diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kebodohan yang sebodoh-bodohnya dan kesesatan yang buta. Maka Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam siapa saja yang menerima dakwah Muhammad dan merespon dakwah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah selamatkan minal zulumat ila nur, dari kegelapan, dari tumpukan kegelapan menuju sebuah cahaya. Dan Allah kembalikan, Allah selamatkan, Allah perbaiki hanifiyah, agama tauhid, sangha, sebuah agama yang lapang, yang penuh dengan kemudahan. Itulah agamanya Ibrahim alaihissalatu wassalam, atau Nabi ya. Wa'adah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan agama tauhid, agama yang penuh dengan kelonggaran, kelapangan, agama Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi hancurkan berbagai berhala, Nabi larang orang untuk berbuat kesyirikan, dan Nabi tutup segala sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Dan perlu diketahui bahasanya, jika sesuatu itu dilarang, jika sesuatu itu dilarang karena menutup jalan menuju keburukan, maka ini dilarang tanpa melihat niat pelakunya, tanpa melihat niat pelakunya. Apapun niat pelakunya terlarang. Apapun niat pelakunya, maka hukumnya telah. Ini sebagai tambahan jawaban berkaitan dengan pertanyaan di pertemuan yang lewat, ketika kita menyinggung masalah gambar dan patung ya, maka disebutkan oleh Syaikh Al-Fauzan bahwasanya diharamkannya tasbih itu karena dua sebab, yaitu karena itu menyaingi ciptaan Allah, dan yang kedua dan karena untuk menutup jalan menuju kesyirikan, karena patung itu adalah yang menjadi sebab terjadinya kesyirikan di berbagai belahan bumi, dan bahkan kesyirikan yang pertama kali terjadi di dunia ini. Kemudian ada yang bertanya, ada orang yang beranggapan ya, kalau orang itu membuat patung namun niatnya bukan untuk disembah-sembah, berarti gak apa-apa. Maka kita bisa perlu tambahkan di sini kaidah tentang masalah pengharaman karena menutup jalan keburukan. Biasanya jika satu perkara itu diharamkan dan dilarang karena untuk menutup jalan keburukan, maka ini adalah terlarang apapun niat pelakunya. Meskipun dia tidak punya niat untuk melakukan hal yang terlarang, meskipun dia tidak punya niat untuk melakukan hal yang terlarang, maka hukumnya tetap terlarang. Misalnya berdua-duaan laki-laki dengan perempuan yang tidak punya hubungan apapun di antara keduanya, maka ini haram. Haramnya kenapa? Satu didariyah, karena untuk menutup jalan menuju kemungkaran, yaitu zina. Bolehkah orang mengatakan saya berduaan dengan perempuan ini dan saya tidak punya niatan sama sekali mau berbuat zina dengan dia, kita cuma ngobrol teman biasa aja, tidak ada niat kita masing-masing, kita niatnya bersih kok, tidak ada tujuan ke sana. Bolehkah orang melanggar aturan ini dengan alasan niat? Jangan, tidak. Kamu mau niat apapun, niat mau niat yang suci, niat yang mulia, ataupun niat yang buruk, ataupun tidak punya niat yang baik ataupun yang buruk, tetap terlarang. Tetap terlarang. Maka sesuatu yang terlarang dan itu dilarang karena sabdun lizari'ah, untuk menutup jalan menuju keburukan, maka itu terlarang, ya, apapun niat pelakunya. Dia mau niat berbuat baik, niat yang baik ataupun niat yang buruk, ya, itu sama saja. Ini terlarang tetap terlarang. Baik orang melakukan hal tersebut dengan memang punya niatan untuk berbuat zina misalnya, ataupun dia melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki niat untuk dan berpikiran untuk berzina sama sekali. Ini kaidah tentang masalah satu dzariah. Ini kaidah tentang masalah satu dzariah. Jadi sesuatu yang terlarang dalam rangka untuk menutup jalan menuju kemungkaran, maka itu adalah terlarang apapun niat pelakunya. Maka kembali kepada taswir, membuat patung dan gambar. Maka meskipun orang yang membuat patung dan membuat gambar ini tidak punya niat untuk menjadikan patung dan gambarnya sebagai berhala kesembahan, ini cuma untuk seni kok, cuma murni untuk hiasan, penghias ruangan. Maka apakah dengan niat semacam ini bisa dibenarkan? Tidak bisa dibenarkan. Apapun niatmu, tetap ini terlarang, karena ini adalah jalan menuju kemungkaran. Maka Nabi melarang kesyirikan dan menutup semua sarana yang mengantar dan menuju kepada kesyirikan. Dan ilaika berikut ini penjelasan tentang berbagai sarana, baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebab kenapa dilarang, karena mengantarkan kepada kesyirikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang mengucapkan beberapa istilah atau beberapa kata yang dalam kata tersebut mengandung makna menyamakan Allah dengan makhluk, semacam masya Allah wa syi'ta, bagaimana kehendak Allah dan kehendakmu, laulallah wa anta, seandainya tidak karena Allah dan engkau. Dan Nabi perintahkan supaya mengatakan sebagai ganti dari kata perkataan tadi adalah masa Allah wa syi'ta thumma syi'ta, kehendak Allah kemudian kehendak. Maka wawu dilarang, tapi kalau thumma, kalau wawu yaitu dan dilarang, namun kalau thumma yang artinya kemudian dibolehkan. Kenapa? Karena wawu menunjukkan kesetaraan, sedangkan thumma yang artinya kemudian itu menunjukkan urutan dan tingkatan, ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Maka menyamakan Allah dalam kata-kata semacam ini hukumnya syirik asghar, dan ini adalah sarana menuju syirik akbar. Oleh karena itu, maka kalimat yang terlarang misalnya ucapan panitia penyelenggara, ketua panitia bukan mukadimah, dia satu acara, dia katakan ya, acara ini berhasil kita wujudkan dan berjalan dengan baik, ya, dengan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kekompakan panitia penyelenggara. Ini contoh kalimat yang salah, karena mengandung kesetaraan, menyamakan antara menyamakan Allah dengan makhluk dalam kata-kata. Yang benar adalah diubah ya, dengan kata-kata yang bukan tidak menunjukkan kesetaraan, semacam kemudian acara ini berhasil berjalan dengan lancar dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kemudian kekompakan dari para panitia penyelenggara. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ucapan masya Allah syi'ta sebagaimana kehendak Allah dan kehendakmu, dan Nabi mengganti dengan dan mengajarkan untuk mengucapkan masya Allah thumma syi'ta. Ini adalah kehendak Allah, kemudian kehendak. Dan berkaitan dengan hal ini ada satu pelajaran penting berkaitan dengan masalah dakwah. Bahasanya di antara cara dakwah yang Nabi ajarkan adalah ketika melarang sesuatu adalah berupaya untuk memberikan solusi. Di antara cara dakwah yang Nabi ajarkan adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sesuatu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi penggantinya, ya, badil yang syar'i, solusi yang syar'i jika memang ada dan memungkinkan. Maka Nabi melarang ucapan masya Allah wasikta, dan Nabi mengajarkan untuk mengucapkan masya Allah saja itu yang lebih afdal, atau masya Allah summa syikta, dan itu boleh. Maka Nabi melarang sesuatu dan Nabi memberikan solusi dan penggantinya. Demikian pula syariat melarang zina dan memberikan ganti dengan pernikahan yang syar'i. Syariat melarang konsultasi dengan dukun dan menggantinya dengan istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain. Maka di antara metode dakwah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika kita melarang sesuatu, maka kita berusaha memberikan gantinya dengan catatan jika memang ada gantinya dan memungkinkan. Namun ini tidak mesti, ya. Namun ini tidak selalu. Ada perkara-perkara yang tidak ada gantinya, dan gantinya adalah berhenti dari perbuatan tersebut, ya sudah, maka berhentilah dari perbuatan itu, dan berhenti itu adalah gantinya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sikap berhulu berlebih-lebihan dalam mengagungkan kuburan, bentuknya dengan membuat bangunan di atas kuburan atau memberi lampu di atas kuburan, semacam di tempat kita kuburannya orang Nasrani. Nah, itu kalau setelah dimakamkan maka diberi lampu selama beberapa hari, diberi lilin selama seminggu, atau di tempat kita kalau di masyarakat Jawa, kuburan yang diberi lampu itu kuburan ari-ari. Nah, kuburan ari-ari itu dikasih lampu sampai 40 hari. Kuburan orang beneran saja tidak boleh dikasih lampu, apalagi kuburan ahli-ahli. Kemudian mengkapur kuburan, kemudian menulis di kuburan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah dengan bentuk sholat di dekat kubur, karena adalah sarana yang mengantarkan orang untuk beribadah kepada kubur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hamam. Sesungguhnya bumi seluruhnya itu bisa digunakan untuk beribadah, untuk sholat, kecuali pekuburan dan kamar mandi. Maka hadis ini adalah hadis yang melarang untuk sholat di dekat kubur. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat pada saat terbit matahari dan pada saat tenggelam matahari, karena perbuatan ini mengandung tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir yang bersujud, yaitu para penyembah matahari yang bersujud dan menyembah matahari pada waktu-waktu ini, yaitu pada waktu terbit matahari dan pada waktu tenggelam. Dan hadis tentang larangan ini adalah dalil yang menunjukkan bahasanya perkara yang dilarang karena tasyabbuh itu adalah terlarang tanpa melihat niat pelakunya. Karena tentu tidak ada seorang satupun muslim yang melaksanakan salat mutlak pada saat terbit matahari dengan punya niatan menyerupai orang Jepang yang menyembah matahari. Tentu sama sekali tidak ada muslim yang punya niatan untuk menyerupai orang-orang itu. Namun itu telah apapun niat pelakunya. Baik dia punya niatan untuk menyerupai orang Jepang penyembah matahari ataupun tidak punya niat. Maka ini satu kaidah berkaitan dengan masalah tersebut. Bahasanya hukum yang terlarang karena dinilai itu adalah menyerupai orang kafir, maka itu terlarang. Baik orang yang melakukannya ada niatan untuk meniru orang kafir atau tidak punya niatan untuk meniru orang kafir. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bersafar berpergian jauh ila ayi makan minal amkinah ke berbagai tempat, ke tempat-tempat tertentu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah di tempat tersebut dengan melakukan ibadah-ibadah mahdhah di tempat itu. Kecuali untuk tiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Adapun selain tiga masjid ini, maka orang tidak boleh bercapek-capek, bersengaja datang ke masjid tersebut untuk ibadah di sana, untuk sholat di sana, atau i'tikaf di sana, atau untuk baca Quran di sana. Maka orang tidak boleh berniat-niat mau kemana? Saya mau ke Masjid Akbar Surabaya. Mau apa? Saya ingin baca Quran di sana. Ada niat yang lain tidak ada. Niat saya dari Jogja ke Surabaya ya cuma mau ke Masjid Akbar, mau baca Quran di sana, ke Kudus kemudian pulang. Boleh kan niat semacam ini? Jawabannya tidak boleh. Niat semacam ini hukumnya tidak boleh. Niat semacam ini hanya boleh untuk tiga masjid. Hanya boleh untuk tiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Adapun masjid-masjid selainnya tidak diperkenankan. Jika masjid-masjid selain tiga masjid ini ada tidak boleh, apalagi kuburan. Orang datang dari jauh-jauh, niatnya untuk datang ke kubur seseorang, apa mau di sana, saya mau baca Quran terkhusus di kuburan itu, perlu sepulang. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berlebihan dalam memuji Nabi. Nabi mengatakan la tutruni kama ataratin nasara ibnu Maryam. Janganlah kalian itra' terhadapku sebagaimana Nasara itra' terhadap putra Maryam. Inama ana 'abdun, aku hanyalah seorang hamba. Faqulu, maka katakanlah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Kata Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, yang dimaksud dengan itra' dalam hadis ini adalah al-mubalaghatu fil madh. Adalah berlebihan dalam memberikan pujian. Berkaitan dengan mana itra, maka di sini Syaikh Al-Fauzan mengatakan makna itra adalah berlebihan dalam memberikan pujian. Namun ada juga pendapat yang lain tentang makna itra. Dapat yang lain mengatakan bahasanya makna itra itu adalah pujian tanpa ada tambahan berlebihan dalam pujian. Namun pujian itu sendiri maknanya adalah itra. Ini adalah pendapat Al-Albani bagaimana dia sampaikan di komentar Al-Albani pada dalam Mukhtasar Syama'il Muhammadiyah. Al-Albani mengatakan di sana fala ala al-aula, maka boleh jadi yang lebih baik adalah kita katakan innal murad, bahasanya makna hadis la tutruni, maknanya adalah la tamdahuni mutlaqan, maknanya adalah janganlah kalian memujiku sama sekali. Dan itra' dengan makna memuji adalah min ma'anil itra' lughatan. Jadi antara makna itra' dalam bahasa Arab. Dan memuji Nabi meskipun itu adalah boleh pada asalnya, akan tetapi boleh jadi dilarang, tetapi boleh jadi dilarang perbuatan semacam ini dalam rangka satu dariah. Karena jika kita buka pintu pujian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini akan menyebabkan terjadinya berbagai pelanggaran terhadap aturan syariat bagaimana kita saksikan dalam realita. Kemudian beliau katakan panahyuhu sallallahu alaihi wasallam ummatahu an matihi. Ustaz Al-Bani mengatakan maka larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk memuji dirinya, padahal memuji diri Nabi pada asalnya adalah boleh. Ini adalah karena Nabi khawatir orang yang memuji akan terjumus dalam perkara yang tidak dibolehkan. Karena Nabi khawatir orang yang memuji terjumus dalam perkara yang tidak dibolehkan. Dan tidaklah diragukan bahasanya larangan Nabi yang melarang umatnya untuk memuji dirinya annahu min tawadhu'i. Ini menunjukkan ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ditunjukkan oleh berbagai hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Dan jika kita maknai dengan larangan memuji di sini kita larangi dengan memuji yang berlebihan dan itu adalah pujian yang haram, maka tidak bisa kita maknai bahasanya larangannya adalah larangan karena ketawaduan atau menunjukkan ketawaduan. Kalau kita maknai la tutruni, janganlah kalian memujiku berlebihan, dan ini sama dengan yaitu pujian yang haram, maka dari hadis ini tidak bisa disimpulkan ini menunjukkan ketawaduan Nabi, namun menunjukkan tegasnya Nabi dari hal-hal yang haram. Tegasnya Nabi terhadap semua perkara yang haram. Tapi jika kita maknai la tutruni, janganlah kalian memujiku, maka ini padahal memuji Nabi adalah boleh, namun karena Nabi khawatir orang yang memujinya akan terjebak dalam penyimpangan, maka ini menunjukkan ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemaknaan ini yaitu tuturuni ini kita maknai dengan janganlah kalian memuji aku, itu dikuatkan dengan akhir hadis. Di akhir hadis Nabi mengatakan innama ana abdun, aku hanyalah hamba. Maka kata-kata Nabi innama ana abdun adalah seakan-akan jawaban dari pertanyaan lalu apa yang akan kami katakan untuk memujimu wahai Rasulullah. Maka seakan-akan Nabi katakan kulu katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Artinya katakanlah dengan pujian-pujian yang tidak diragukan tentang kebenarannya secara syar'i. Dan itu adalah pujian-pujian yang memang aku bersifat dengannya dan janganlah kalian lebih dari itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memenuhi nadar, melaksanakan nadar jika tempat pelaksanaan nadar tersebut di tempat yang di sana ada berhala, atau di tempat tersebut digunakan sebagai tempat perayaan Id Jahiliyah. Semuanya ini Nabi ingatkan, semua ini Nabi larang dalam rangka untuk menjaga tauhid, melindungi tauhid dan menjaga tauhid, dan menutup semua sarana dan jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Meskipun sudah terdapat penjelasan yang sedemikian sempurna dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kehati-hatian yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhkan umatnya dari kesyirikan, namun sangat disayangkan khulafa al-kuburiyun, para pemuja kubur, menyelisihi apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menduhakai perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka melanggar apa yang Nabi larang. Mereka para pemuja kubur malah meninggikan kubah di atas kuburan, dan mereka bangun masjid di atas kuburan sehingga kuburnya itu ada di dalam masjid. Dan mereka hiasi kuburan dengan berbagai bentuk perhiasan, diberi kelambu-kelambu, diberi kain yang penutup, yang ini rutin diganti setiap bulan sekali atau yang lain. Dan mereka berikan untuk kuburan tersebut berbagai macam ibadah, dan mereka tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Alamah Ibnu Qayyim rahimallahu taala, siapa yang membandingkan antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kuburan, perintah Rasul dan larangan Rasul seputar kuburan, dia bandingkan dan bagaimanakah praktek para sahabat Nabi tentang kuburan, lalu dia bandingkan dengan ma'alaihi aktsarun nasi al-yaum, praktek yang dipraktekkan, yang dilakukan oleh mayoritas manusia hari ini, harinya Abdul Qayyim, bagaimanakah dengan sekarang. Maka jika orang itu membuat komparasi dan perbandingan, di satu sisi sunnah Nabi, perintah Nabi, larang Nabi soal kuburan, praktek para sahabat tentang kuburan, kemudian realita kaum muslimin tentang kuburan, maka dia akan berkesimpulan dan akan melihat bahasanya yang ini bertolak belakang dengan yang itu, dengan bertolak belakang yang tidak mungkin akan bersatu sama sekali. Artinya adalah 180 derajat. Realita kaum muslimin 180 derajat dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kuburan. Kemudian dijelaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat menghadap kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat menghadap kubur, sedangkan mereka-mereka salat di dekat kubur dan salat menghadap kubur. Berkaitan dengan sholat dan kuburan, maka ada dua larangan tentang masalah sholat dan kuburan. Pertama adalah larangan sholat di dekat kubur. Itu dalam hadis yang tadi telah kita sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sholat di makbarah, sholat di pemakaman. Artinya sholat di dekat makam, meskipun tidak menghadap makam. Kemudian yang kedua adalah sholat menghadap kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tusallu ilal qabr." Janganlah kalian sholat menghadap kubur. Maka ada dua larangan berkaitan dengan sholat dan kuburan. Pertama adalah larangan sholat di dekat kubur, yang kedua adalah larangan sholat menghadap kubur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat menghadap kubur, malah mereka prakteknya adalah salat di dekat kubur dan menghadap kubur. Melakukan dua larangan sekaligus yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Berkaitan dengan larangan menjadikan kuburan sebagai masjid, maka masjid di sini bisa kita maknai dengan masjid dalam makna luas, dan bisa kita maknai masjid dalam makna khusus. Masjid dalam makna khusus atau makna sempit adalah masjid dalam artian bangunan masjid. Jika kita maknai masjid dengan makna sempit, maka yang dimaksud menjadikan kubur sebagai masjid adalah membangun masjid di atas kubur. Artinya kubur ada di dalam masjid. Artinya ini ada satu makam. Ini ada satu makam, makam wali atau orang soleh. Kemudian dibuatlah masjid di atasnya. Dibuatlah bangunan masjid di atasnya, sehingga kubur ada di dalam masjid. Dan ketika kubur itu ada di dalam masjid, maka ada dua pilihan. Jika masjidnya, jika kuburnya yang duluan, maka masjidnya yang wajib dihancurkan. Caranya adalah masjid yang tidak dibangun di atas takwa. Dan Nabi dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa masjidul usita ala taqwa min awali yaumi ahaqqu an taqum bihi." Dan masjid yang boleh kau jadikan sebagai tempat salat adalah masjid yang dibangun di atas asas takwa sejak awal dibangunnya. Dan jika masjidnya duluan kemudian kubur dimasukkan ke dalam masjid tersebut, maka kuburnya ini dipindah, kuburnya yang dibongkar dan dipindah ke tempat yang lain. Ini juga masjid kita maknai dengan makna khusus. Yang kedua, masjid di sini bisa kita maknai dengan makna luas, yaitu tempat ibadah. Maka terlarang menjadikan kubur sebagai masjid dalam artian menjadikan kubur sebagai tempat beribadah. Bentuknya adalah dengan sholat di dekat kubur. Bentuknya adalah dengan sholat menghadap kubur. Siapa yang sholat menghadap kubur, maka dia telah menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Siapa yang sholat di dekat kubur, maka dia telah menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Maka dia telah menjadikan kubur sebagai masjid dalam makna yang luas. Dan di sini yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim memaknai masjid di sini dengan masjid dengan makna sempit. Sedangkan mereka-mereka malah membangun masjid di atas kuburan dan mereka namai kuburan tersebut dengan masyahid dalam rangka untuk menyaingi rumah Allah Subhanahu wa taala. Menyaingi rumah-rumah Allah yaitu masjid-masjid. Maka masyahid itu kalau dalam pembahasan masalah kubur itu artinya adalah kuburan yang diagung-agungkan, kuburan yang dibuat bangunan di atasnya. Tapi kalau dalam bahasan sirah, masyahid itu artinya peperangan. Kalau kita baca materinya materi sirah, masyahid artinya peperangan. Tapi kalau materinya materi akidah, masalah kuburan, maka masyahid artinya kubur yang dibuat bangunan di atasnya. Demikian juga Nabi melarang untuk menyalakan lampu dan lilin di atas kuburan. Namun hadis tentang Nabi melarang memasang lilin atau lampu di atas kuburan, hadis yang diperselisihkan, ulama tentang statusnya. Hadis dari Abu Dawud ditaifkanlah Al-Albani. Namun ala kulli hal maknanya benar, yaitu memberikan lilin dan lampu di kuburan adalah satu hal yang terang. Contohnya di tempat kita, taman makam pahlawan, itu mesti ada lampunya, atau kebanyakannya ada lampunya. Kalau enggak ya seperti orang Nasrani yang diberi lilin jika ada orang yang berumati selama seminggu atau beberapa hari lamanya. Sedangkan mereka memberikan wakaf yang hasil wakaf tersebut untuk menyalakan lampu-lampu yang ada di kuburan. Kata Ibnu Qayyim, beliau jumpai orang-orang di zamannya itu ada orang yang memberi wakaf dan hasil wakaf itu untuk menerangi kuburan. Jadi ada orang yang wakaf kebun kopi misalnya, atau wakaf kebun teh. Nah, ini kebun teh namun wakaf. Nah, hasil dari penjualan kebun ini ya untuk pengelola, kemudian sisanya keuntungannya itu untuk biayai penerangan kuburan. Untuk biaya penerangan kuburan itu yang dimaksudkan mereka memberikan wakaf dan hasil wakafnya untuk menerangi lampu-lampu yang ada di atas kubur. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjadikan kubur sebagai ain, tempat perayaan, sedangkan mereka menjadikan kubur sebagai tempat perayaan, bahkan tempat manasik, mengadakan berbagai kegiatan ibadah. Mereka berkumpul di kuburan tersebut, bagaimana berkumpulnya kaum muslimin pada saat hari raya, atau lebih banyak lagi. Dan Nabi memerintahkan untuk meratakan kuburan, tidak meninggikan, dan melarang untuk meninggikan kuburan. Bagaimana dalam diatkan oleh muslim dalam sahihnya dari Abu Hayyan Al-Asadi, dia mengatakan, Ali radhiyallahu anhu berkata kepadaku, ala aba'atuka ala ma ba'atani alihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah kuutus dirimu dengan membawa misi sebagaimana misi yang pernah aku bawa karena diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi pernah mengirim aku, kata Ali, dengan membawa misi ala tada suratan ila kumastaha. Tidaklah engkau biarkan satupun patung dan gambar kecuali engkau rusak. Walakaburan musyrifan illa sawaitahu. Dan tidak ada kubur yang meninggi, yang tinggi kecuali engkau ratakan. Maka ini menunjukkan bahasanya menghancurkan patung-patung itu kewenangan pemerintah untuk mengadakan nahi mungkar dalam bentuk penghancuran. Jangan rakyat sipit, nanti malah ditangkapi. Namun pemerintah lah yang punya kewenangan untuk menghancurkan patung-patung kesyirikan atau patung-patung secara umum. Demikian juga menghancurkan kubur, menghancurkan kubur yang ada di atasnya kubah-kubah, kubur yang di atasnya ada kijing-kijing dan seterusnya, itu nahi mungkar dalam bentuk tindakan langsung semacam ini itu hak penguasa. Rakyat sipil jangan melakukan. Ya, kita cuma bisa ngomong dan mengingatkan. Karena jika rakyat sipil coba-coba dalam masalah semacam ini, ini nanti dampak mudaratnya lebih besar daripada manfaat. Kita lihat di sini, Nabi mengutus, Nabi mengangkat Ali bin Abi Thalib untuk bertugas keliling-keliling, lihat ada kuburan yang tinggi, dihancurkan, ada patung, dihancurkan. Maka Ali diberi otoritas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Ali ketika beliau jadi khalifah, beliau mengutus Abu Hayyan Al-Asadi dengan tugas untuk keliling-keliling lihat ada patung dihancurkan, ada kubur yang ditinggikan, yang dibuat bangunan di atasnya dihancurkan. Maka ini nahi mungkar dalam bentuk nyata semacam ini itu kewenangan penguasa. Sedangkan mereka berlebih-lebihan dalam menyelisih hadis. Mereka tinggikan kuburan sehingga lebih tinggi daripada tanah, bahkan kuburannya tak ubahnya seperti rumah, dan mereka pasang di atasnya kubah-kubah. Berkaitan dengan kubur, meratakan kuburan, yang dimaksudkan dengan meratakan kuburan bukanlah maksudnya adalah kuburan itu sama rata dengan tanah sekelilingnya. Dan kuburan cuma boleh ditinggalkan cuma besar satu jengkal dari tanah sekelilingnya, bagaimana yang ada dalam hadis yang lain. Bagaimana kita maknai demikian, menimbang hadis yang lain yang Nabi memerintahkan untuk meninggikan kuburan sebagai tanda kalau ini kuburan, dengan ditinggikan sebanyak satu jengkal dan dibuat kuburan tersebut berbentuk punuk, berbentuk setengah bola, bukan berbentuk apa segi empat, ya bentuk memanjang segi empat. Mana diperintahkan berbentuknya berbentuk memunuk seperti punuk, dan itu tingginya puncaknya yang tengah itu tingginya satu jengkal. Artinya yang pinggir-pinggir bukan satu jengkal semua, tapi pinggir-pinggir semakin tipis, namun tengahnya itu paling tinggi satu jengkal. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk mengkapur kuburan dan membuat bangunan di atas kuburan. Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang antar di sisil kuburi, untuk mengkapur kuburan dan untuk menduduki kuburan dan membuat bangunan di atas kuburan. Kuburan diduduki satu kemungkaran yang sering dilanggar oleh orang pada saat memakamkan jenazah. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menulisi kuburan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari Jabir, dia mengatakan, sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengkapur kuburan dan memberikan tulisan pada kuburan. Kata Tirmidzi, hadisnya hasan sahih. Namun realita menunjukkan mereka malah memasang papan-papan dan menulisi pada papan-papan tersebut, kata di masa Ibnu Qayyim, ditulisi ayat Al-Qur'an. Kalau ini ya, ditulisi, kalau ini wali maka ditulisi ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kalau dianggap ini wali, kemudian ditulisi ayat tentang wali. Ketika ini gugur di medan perang, dianggap sebagai syahid, maka ditulisi ayat tentang masalah syahid, tentang masalah suhada. Maka ditulisi pada papan-papan tersebut ayat dan Al-Quran atau yang lainnya. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menambahi kuburan tanah yang bukan tanah galian kuburan. Ya, tanah untuk menimbun kuburan itu tidak diambilkan dari sekelilingnya, namun cuma dikembalikan apa yang tadi dikeluarkan. Ini bikin galian, tanahnya dikeluarkan, kemudian jenazah dimasukkan. Nah, tanah yang dikeluarkan tadi dimasukkan lagi. Jika ini dipraktekkan, tanah yang dikeluarkan itu dimasukkan lagi, maka tidak akan melanggar ketetapan Nabi, yaitu tingginya jangan tinggi-tinggi, yaitu cuma satu jengkal saja. Nah, jika orang itu praktek, ini bentuk lahat, ya, makamnya bentuk lahat, kemudian tanah itu dikeluarkan, kemudian jenazah dimasukkan, kemudian dibikin bentuk lahat, dan tanah yang tadi dikeluarkan itu dimasukkan lagi, nanti ketemunya mesti sejengkal, kurang lebih. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menambahi, ditambahi dari tanah sebelumnya, ditambahi. Sebagai dalilnya diriwayatkan Abu Dawud dari Jabir juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kuburan itu dikapur atau diberi tulisan ayuzada alim, atau diberi tambahan tanah yang berasal di luar, ya, yang tidak, yang berasal dari tanah-tanah sekeliling. Padahal mereka-mereka realita menunjukkan mereka-mereka malah menambahi tanah pekuburan. Dia tambahi dengan ajur wal jad, ditambahi dengan dengan batu bata dibuat bangunan, dibata kuburannya, wal jad setelah dibata kemudian dikapur, dicat, wal ahjar dan diberi tambahan batu-batu yang tidak diperlukan karena dibuat bangunan. Dibuat bangunan, ditambahi batu, ditambahi ditambahi batu bata, ditambahi batu, ditambahi dicat dan seterusnya. Kata Ibrahim An-Nakhai seorang tabi'in, mereka yaitu para sahabat melarang al-ajur ala kuburihim, melarang batu bata pada kuburan mereka. Intinya mereka-mereka orang-orang yang mengagungkan kubur dan menjadikan kubur sebagai tempat perayaan dan menyalakan lentera-lentera di atas kubur, dan orang-orang yang membangun di atas kubur ini masjid dan kuba, mereka itu telah bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menentang ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pelanggaran yang paling berat adalah menjadikan kuburan sebagai masjid dan menyalakan lentera di atas kuburan. Kenapa ini yang paling berat? Wa minal kabair. Karena dua perbuatan ini adalah termasuk dosa besar, karena Nabi mengancam dengan laknat. Sekian perkataan Ibnu Qayyim. Dalam kalimat-kalimat di atas, Ibnu Qayyim menggambarkan apa yang diada-adakan oleh para penyembah kubur di zamannya. Dan perkaranya semakin parah setelah wafatnya Ibnu Qayyim, dan semakin berkembang menuju semakin parah dan semakin keji. Dan dianggaplah orang yang mengingkari hal tersebut dianggaplah sebagai orang yang jelemeh, orang yang mutakabbir, orang yang keras, dan dianggaplah orang yang mengingkari kemungkaran-kemungkaran kubur dianggap sebagai orang yang melecehkan para wali. Dan anehnya, dan sungguh satu hal yang sangat-sangat aneh, mereka cemburu ketika ada orang yang melakukan satu perbuatan yang dianggap melecehkan wali, di mana mereka menganggap tidak mau beribadah kepada wali artinya melecehkan wali. Namun mereka tidak punya kecemburuan terhadap pelecehan berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dipraktekannya sebagai syirik akbar. Dan mereka tidaklah cemburu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dilecehkan dengan orang menyelisih sunnah dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala haula wala quwwata illa billah al-azim. Maka kesimpulan yang sangat-sangat menarik disampaikan oleh Rasulullah Al-Qawzan, di mana para penyembah kubur itu demikian cemburunya ketika wali dan orang soleh ini dilecehkan, namun tidak punya kecemburuan ketika Allah dilecehkan dengan dipraktekannya berbagai syirik akbar. Demikian juga tidak ada kecemburuan, kemarahan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilecehkan, bentuknya dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan. Ya, demikian kita bahas kesempatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ketika seorang mengatakan kebaikan semuanya datang dari Allah, dan kesalahan berasal dari setan, apakah perkataan seperti ini perkataan yang batil seperti perkataan Qadariyah tadi? Jawabannya, perkataan ini itu bisa menjadi perkataan yang benar ya, jika maksudnya benar. Jika seorang itu mengatakan kebaikan semuanya datang dari Allah dengan maksud menceritakan musabbib yang memberikan sebab adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kesalahan berasal dari setan, maksudnya adalah sebab. Kesalahan disebabkan oleh setan, maka ini benar. Dan ini sebagaimana perkataan Abu Bakar, demikian juga perkataan sahabat Ibnu Mas'ud yang mengatakan dalam khutbahnya, dalam ceramahnya, apa yang benar maka datang dari Allah, dan jika ada yang salah maka itu datang dari setan. Salat di dalam kamar mandi dalam kondisi darurat, kasus TKW di negeri kafir yang dilarang oleh tuannya untuk salat sehingga TKW tersebut melakukan salat di dalam WC, bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah untuk bimun mahdurat, kondisi darurat itu menyebabkan bolehnya hal-hal yang haram. Akan tapi orang ini punya kewajiban untuk meninggalkan pekerjaannya yang menyebabkan dia tidak bisa salat dengan benar. Dan sepatut diketahui bahasanya pada asalnya berpergian ke negeri orang kafir itu terlarang. Sudah pergi ke negeri orang kafir, sana dapat pekerjaan yang menyebabkan dia tidak bisa salat. Yang tuannya kalau ke WC itu boleh, tapi kalau salat tidak boleh. Berdoa dengan menyebut Ya Rahman Ya Rahim 3 kali, Ya Zal Jalali Wal Ikram 3 kali, Ya Hayyu Ya Qayyum 3 kali, maka doanya akan dikabulkan. Apakah seperti ini dicontohkan oleh Rasul di dalam adab berdoa? Ya Nabi contohkan Ya Hayyu Ya Qayyum Bi Rahmatika Astaghfir, cukup sekali. Atau jika dibaca 3 kali, karena diantara adab doa adalah dibaca 3 kali, tidak mengapa. Nabi ajarkan Ya Hayyu Ya Qayyum, baik zat yang menghidup, zat yang mengurusi dirinya dan makhluknya, denganmu aku birahmatika astaghitsu, aku memohon bantuan, pertolongan dengan kasih sayang. Adapun tiga rangkaian semacam ini, Ya Rahman Ya Rahim 3 kali, Ya Zal Jalali Wal Ikram 3 kali, Ya Hayyu Ya Qayyum 3 kali, maka ini siapa yang menganjurkannya, kita minta dalil. Jika ada dalilnya, karena ilmu kita terbatas, jika dia mendatangkan dalil yang kuat, yang sahih, ya, maka boleh diamalkan. Jika tidak, maka kita wajib selektif dalam beribadah dan hanya kita praktekkan ibadah-ibadah yang ada tuntunannya. Ketika imam berdiri dari rukuk membaca Allahu Akbar dan makmum membenarkan bacaan imam, apakah perlu melakukan sujud sahwi? Jika imam tidak melakukan sujud sahwi, bagaimanakah seharusnya dilakukan oleh makmum? Pertama, apa hukum bacaan tasmi' sami Allahu liman hamidah? Apakah dia rukun wajib sholat? Apakah sunnah sholat? Nah, kalau dalam fikih Syafi'i, tasmi' itu sunnah sholat. Tapi kalau yang dikatakan oleh para ulama yang bermadzhab Hambali, semacam Imam Abdul Wahab atau yang lainnya, tasmi' itu wajib sholat. Tasmi' itu wajib sholat. Maka jika makmum membenarkan bacaan imam, apakah perlu melakukan sujud sahwi? maka perlu melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi perlu tetap perlu dilakukan oleh imam, karena dia kelupaan untuk melakukan sebuah kewajiban. Maka sujud sahwi dalam hal ini hukumnya wajib. Karena lupa, melupakan hal yang wajib dalam sholat, sujud sahwi hukumnya wajib. Dan melupakan yang sunnah dalam sholat, sujud sahwi hukumnya sunnah. Jika imam tidak melakukan sujud sahwi, bagaimana katanya dilakukan oleh makmum? Ya sudah, makmum tidak ada sujud sahwi bagi makmum jika imamnya tidak melakukan sujud sahwi. Sahkah sholatnya? Jawabannya sah. Perbuatan Nabi salat jenazah di kubur wanita yang suka bersih-bersih masjid, apakah sebuah pengecualian dari salat di dekat kubur yang dilarang? Iya. Salat menghadap kubur dan salat di dekat kubur semuanya terlarang kecuali satu saja, yaitu salat jenazah di atas kubur. Bagi orang-orang yang belum sempat mensalati jenazah ini sebelum dimakamkan, maka masyru', maka disyariatkan ini untuk sholat jenazah di atas kuburnya. Kata para ulama, sholat jenazah di atas kubur itu dibolehkan karena tidak ada rukuk dan sujud di dalamnya. Namun itu cuma satu-satunya sholat itu saja yang mendapatkan pengecualian, sholat jenazah di atas kubur. Kata berapa lama kak sholat jenazah di atas kubur ini disyariatkan? Sebab beberapa pendapat ulama tentang masalah ini yang dilontarkan oleh Abu Aziz bin Baz adalah sampai bulan dari pemakaman. Bagaimanakah dengan menancapkan bambu atau papan kayu di atas kubur tanpa ditulisi nama si mayit, sebagaimana yang banyak terjadi saat ini? Kalau jika itu maksudnya adalah tanda, maka yang Nabi ajarkan adalah memberi tanda dengan batu. Cukup satu buah dan bukan dua buah, yaitu di kepala. Maka jika ini sudah cukup untuk sebagai tanda, maka tandanya mencukupkannya dengan hal ini. Oleh karena itu, maka menancapi bambu atau papan kayu, ini pertama, tanpa ditulis, maka ini termasuk menambahi kuburan sesuatu yang bukan bagian dari kuburan tanpa ada dalil. Di masjid di depan perambanan ada kaligrafi syahadat la ilaha illallah di mana ada huruf yang hilang sehingga makna berubah dan kaligrafinya terpampang lebar, bagaimanakah cara kita mengingkarinya? Kita menghubungi takmirnya dan kita ingatkan ini ada hurufnya satu hilang sehingga jadinya maknanya berubah. Itu cara yang bisa kita lakukan. Bagaimana cara transit yang benar dari Arab ke Indonesia? Allah dengan O atau dengan A? Khairan pakai A atau pakai O? Dalam rangka penulisan ilmiah berbahasa Indonesia. Sebenarnya hal ini pada asalnya mengikuti kaidah yang ada, kaidah bahasa yang ada. Semua ditransit itu atau ini yang jelas ucapannya benar sama saja. Biasanya keluarga besar saya ziarah ke kubur kakek saat liburan Idul Fitri karena saat itu paman-paman dan bibi dari luar kota punya waktu untuk berkunjung liburan ke rumah kakek dan nenek. Kota tempat kakek saya juga di dimakamkan, lalu kami membersihkan rumput-rumput liar di kubur kakek, apakah ini salah? Mengkhususkan jarak kubur pada saat hari Id itu satu hal yang salah. Mengkhususkannya pada saat Id itu dinilai oleh para ulama di antara bid'ah berkaitan dengan jarak kubur. Oleh karena itu, pertama jangan mengkhususkannya pada saat Id. Kemudian kedua, orang yang bersafar dari tempat yang jauh, hendaklah, janganlah tujuan pokoknya ziarah kubur. Tujuan pokoknya adalah ziarah kepada orang yang hidup. Dan makna ziarah adalah berkunjung, mengunjungi orang yang hidup, silaturahmi dengan kerabat. Setelah itu nanti pas kalau ada waktu luang, sekalian ziarah ke Makkah. Maka ini, jika semacam ini, hukumnya boleh ya, karena jarak kubur bukan tujuan safar yang pokok. Dan masalah membersihkan rumput-rumput liar di kubur, insya Allah tidak mengapa. Tentang surat Al-Ahzab, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, ada perbedaan qiraah khatam dan khatim, manakah qiraah yang sahih? Kalau qiraah yang sahih ya kembali kepada pakar qiraah. Namun jika secara makna dua-duanya maknanya tidak salah. Ya, khatim itu artinya penutup, khatam itu artinya stempel dan stempel itu penutup. Ya, dan stempel itu penutup sudah tidak diubah-ubah lagi. Ada surat dan stempel ini masa sudah diganti lagi? Enggak, surat yang stempel itu artinya sudah resmi, sudah tidak mengalami lagi perbaikan dan sudah tidak ada lagi mengalami perubahan. Artinya sudah maksimal. Sebagian orang berkata banyak rahasia Al-Quran yang belum terungkap. Orang yang mengatakan ini telah membaca semua tafsir para ulama. Jangan-jangan itu di tafsir para ulama cuma belum dibaca. Kemudian dia membenarkan penelitian-penelitian Harun Yahya, matematika Al-Quran yang mengatakan Al-Quran dengan angkanya, angka-angka. Bismillah ada 19 huruf. Terus kemudian nampak semuanya 19 semua. Atau kemudian saat angka-angka yang lain. Kemudian juga ada istilah juz pribadi. Apalagi bila orang membaca juz tertentu bisa mendatangkan berkah dan lain-lain. Apakah ini dibenarkan? Yang pertama berkaitan dengan penelitian ilmiah, penelitian Harun Yahya ataukah yang lainnya, jika memang itu ya, memang satu hal yang memang realita ilmiah, maka tidak masalah untuk digunakan untuk menjelaskan sebagian ayat Al-Quran. Dan jika itu baru sekedar teori ilmiah, maka teori itu akan mengalami perubahan. Maka ini tidak boleh, bagaimana telah kita bahas tentang hal ini di kajian kitab al-ilmi tentang pembahasan al-ijaz al-ilmi, kemujizatan Al-Quran ditinjau dari ilmu pengetahuan modern. Kemudian matematika Al-Quran. Apa yang dimaksud matematika Al-Quran? Apa yang dimaksud dengan matematika Al-Quran? Itu menunjukkan kalau misalnya Al-Quran menyebut daratan sekian kali sama persis. Kemudian lautan itu sekian kali. Dan jika diperbandingkan maka itu mengisyaratkan bahasanya lautan itu tiga kali daratan. Sekian kali dan lautan sekian kali, perbandingannya 1:3, berarti ini mengisyaratkan lautan 3 kali daratan dan semacam itu. Jika ini yang dimaksudkan atau menjelaskan matematika Al-Quran itu semacam ini, kita katakan atau sebelumnya tentang jus pribadi, bahasanya orang itu punya jus-jus khusus. Ini ada orang karena lahirnya itu hari ini, bulan ini, maka jusnya itu jus 29. Yang itu jusnya jus 1. Jusnya berdasarkan tanggal lahir. Ini otak atik berdasarkan tanggal lahir. Maka untuk yang jus Al-Quran ini perdukunan. Ini perdukunan. Meskipun ini di ekspos di media, ada tabloid khusus untuk bahas ini. Kemudian berkaitan dengan angka-angka tadi, jika memang demikian itu adalah angka-angka yang benar, ya, maka misalnya kita ingkari angka ini adalah itu jumlahnya sekian dan itu jumlahnya sekian, dan ini adalah satu hal yang menarik, namun memastikan bahasanya maksudnya adalah mau menunjukkan, mau kasih tahu manusia, ini menunjukkan kalau luas lautan itu 3 kali lipat dan luas daratan. Jika itu dikaitkan sebagai maksud dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh. Kami masih bingung kenapa wanita muslimah bercadar suka memakai kerudung yang besar sekali seperti mantel hujan, bahkan ada yang sampai lutut atau betis. Bukankah dengan kerudung biasa yang penting menutup dada sudah benar, jadi tidak harus sampai menutup tangannya? Jawabannya tentang masalah pengertian jilbab. Apakah jilbab itu berbeda dengan khimar, kerudung, ataukah sama? Sebagian ulama mengatakan jilbab itu berbeda dengan khimar. Ini pendapat Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Albani di jilbab mar'ah muslimah. Jilbab itu berbeda dengan khimar, berbeda dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu adalah pakaian terusan seperti mantel hujan. Maka pakaian ini, maka yang namanya jilbab itu dia dipakai satu saja sudah nutupi sampai seluruh tubuh. Dipakai cuma itu saja yang dipakai, maka seluruh tubuh sudah tertutupi. Maka ini diterjemahkan oleh sebagian orang dengan membuat kerudung yang besar, seperti bukan dikatakan seperti mantel hujan. Itulah jilbab menurut jilbab yang benar menurut sebagian pendapat ulama macam Al-Albani. Bahkan bukan hanya sampai lutut dan sampai betis, harusnya sampai kaki. Ya, sampai kaki, sehingga dipakai satu itu sudah nutup seluruh badan. Kemudian yang kedua, ada pendapat yang lain, pendapat yang kedua yang mengatakan bahasanya jilbab dan khimar itu sama saja. Jilbab dan kerudung itu sama saja. Maka menurut pendapat ini, maka tidak harus memakai jilbab yang besar sampai menutupi kaki dengan jilbabnya, dengan kainnya tersebut. Namun cukup seorang itu berpakaian yang itu memenuhi persyaratan pakaian muslimah, sedangkan kerudungnya yaitu bisa untuk menutupi badannya dan menutupi hal-hal yang dikhawatirkan juga tidak tertutupi akan menimbulkan fitnah, macam dada, kemudian lebih baik lagi jika dilebarkan, kemudian menutupi mungkin tangan dan menutupi pantat. Maka ini penjelasan dan pendapat yang kedua. Maka ringkasnya, siapa yang memilih pendapat pertama dalam menghormati pendapat yang kedua, siapa yang memilih pendapat kedua jangan menyalahkan pendapat yang pertama. Mereka juga senang memakai baju yang polos tanpa motif, padahal suatu baju itu motifnya menarik perhatian atau tidak kan masih relatif. Bagaimana penjelasan untuk ini? Perempuan dilarang untuk memakai pakaian perhiasan, yaitu pakaian yang menarik perhatian. dan yang benar pakaian yang menarik perhatian apakah tidak, itu kembali pada al-urf berkaitan dengan warna dan motifnya. Dan tidaklah dilakukan kalau polos itu tidak menarik perhatian, maka jangan disarankan. Maka tidak benar kalau menyalakan yang milih polos-polos. Apakah antara sujud kedua, maksudnya bangkit dari sujud dan duduk istirahat, ada takbir? Apakah takbir antara duduk istirahat dan berdiri? Takbir cuma ada, tidak ada bacaan pada saat duduk istirahat. Sehingga takbir itu adalah antara bangkit dari sujud sampai berdiri cuma ada satu takbir. Apa yang harus saya lakukan? Di pondok pesantren saya sering melanggar peraturan dengan tidak ikut ziarah ke makam kiai pendiri pondok. Hal ini membuat saya diberi hukuman membaca beberapa juz di makam pada malam harinya. Saya menolak dengan alasan bahwa alasan yang tersebut merupakan sesuatu yang terlarang. Saya malah diberi hukuman dengan ditambah membaca beberapa juz sekaligus di makam. Dan saya akhirnya tidak bisa menolak, melakukannya dengan terpaksa. Bagaimana seharusnya? Jawabannya pindah pondok. Apakah boleh ketika sujud dalam sholat berdoa dengan bukan bahasa Arab? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk banyak-banyak berdoa pada saat sujud. Setelah orang itu membaca bacaan sujud, wa amma sujudu fa aqtil fihi doa. Kata Nabi Alaihi Wasallam, adapun pada saat sujud, maka adalah kalian memperbanyak doa. Dan doa itu bisa dengan bahasa Arab dan bisa dengan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kenapa doa setelah dalam sujud, setelah orang itu membaca bacaan sujud, itu bisa dengan bahasa Indonesia. Meskipun yang lebih baik, kalau orang itu punya hafalan doa yang bahasa Arab, ada dengan bahasa Arab, karena mengucapkan kata-kata yang tidak berbahasa Arab dalam salat dihukumi oleh jumhur ulama sebagai perbuatan yang makruh. Bagaimana tata cara muadzin mengucapkan shalu fi buyutikum ketika terjadi hujan? Adakah batasan hujan yang mensyariatkan ucapan tersebut? Shalu fi buyutikum itu bisa sebagai pengganti hayala salat. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh dibaca setelah azan selesai. Maka ada dua cara. Pertama, bisa hayal sholat tidak dibaca kemudian diganti shalu fi buyutikum. Yang kedua, hayal sholat tetap dibaca kemudian di akhir azan dikatakan shalu fi buyutikum. Dua-duanya ada dalilnya dan dalil-dalil yang sahih. Adakah batasan hujan yang disyaratkan ucapan tersebut? Yaitu hujan yang menyebabkan orang kesulitan untuk pergi ke masjid jika dia tidak jika dia pergi tanpa alat, tanpa pakai mobil, tanpa pakai payung, kesulitan. Maka ini sudah menyulitkan orang untuk pergi ke masjid, maka itulah azan, maka itulah hujan yang disyariatkan pada saat itu untuk mengucapkan solusi politik. Kebanyakan imam sholat di kampung menambahi doa kunut dengan doa tolak balak yang dibaca di pertengahan doa kunut. Jadi sebagian lafaz doa kunut dibaca imam dan sebagian sisanya dibaca makmum. Apakah dalam kondisi ini makmum membaca kunut? Dalam i'tikaf manakah pendapat yang rajih makmum ikut membaca sami Allah liman hamidah atau cukup rabbana lakal hamdu? Berkaitan dengan masalah kunut, kunut apa yang dimaksudkan? Kunut witir atau kunut subuh? Kunut witir atau kunut subuh? Kalau yang dimaksudkan dengan kunut pada kunut witir, maka doa kunut witir itu Nabi katakan Allah majlis siman hadai dan Allah majlis siman hadai dan seterusnya. Dan setelah itu kita ditambah dengan beberapa doa. Sedangkan untuk kunut subuh, setiap kali subuh, pendapat yang paling tepat, kunut subuh tidak disyariatkan. Akan tetapi jika seorang itu bermakmum di belakang orang yang memilih untuk kunut subuh, memilih pendapat al-Imam Syafi'i, maka fatwanya Imam Ahmad, demikian juga fatwanya Syekh Utsaimin, tidaklah diangkat tangan dan turut mengimami, mengamini dan imam. Dalam i'tikad, manakah pendapat yang lebih kuat? Makmum ikut membaca tasmi' sami Allah liman hamidah, apakah cukup rabbana lakal hamdu? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Kalau Hanabilah mengatakan cukup rabbana lakal hamdu, ada pun Syafi'iyah mengatakan makmum juga mengucapkan sami Allah liman hamidah. Dan pendapat Syafi'iyah inilah yang dipilih dan diwajibkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani di Sifat Salatin Nabi. Dan insya Allah itu pendapat yang lebih kuat. Suyuti punya satu risalah khusus yang memberikan bantahan terhadap ulama yang mengatakan cukup rabbana lakal hamdu. Dan satu bantahan yang cukup bagus yang ada di Al-Hawi Al-Fatawa karya Suyuti. Dengan tetap menghormati orang yang memilih pendapat cukup rabbana lakal hamdu. Bagaimanakah hukum sholat di masjid yang tak jauh dari rumah karena masjid yang di dekat rumah bid'ahnya banyak sekali? Hukumnya dianjurkan kecuali jika timbul madharat yang lebih besar. Jika timbul madharat yang lebih besar, maka dianggap orang ini dapat membawa aliran baru Islam yang tidak Islam baru atau yang lainnya, maka ya, dia bisa minimalkan madharat dengan kadang-kadang sholat di masjid dekatnya dan kadang-kadang di tempat yang lain. Apakah ada dasarnya ada berdoa dengan memuji Allah dan bersalawat kemudian menyebutkan isi doa dan menutupnya dengan salawat kemudian memuji Allah kembali? Menutupnya itu dengan memuji Allah kemudian salawat. Ini ada dalilnya. Bagaimana sudah dijelaskan oleh An-Nawawi di Al-Azkar An-Nawawiyah, demikian juga dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di kitabnya Jala'ul Azhar. Apakah ada disyariatkan menyiramkan air di atas kuburan? Ketika ziarah kubur bawa air satu kendi kemudian disiramkan dan kendinya ditinggal. Kalau kendinya ditinggal, ini tidak benar, ini buang-buang harta. Kalau cuma menuangkan air saja, kalau tidak salah ada hadisnya ya Ibnu Majah, namun hadisnya hadis yang baik. Kenikmatan terbesar setelah masuk surga adalah bisa melihat wajah Allah dan tidak semua penghuni surga bisa mendapatkannya. Jawabannya ini kalimat yang keliru. Kalimat yang kedua adalah kalimat yang keliru. Kalimat pertama benar, kenikmatan terbesar setelah masuk surga adalah bisa melihat wajah Allah. Sedangkan kalimat yang kedua, tidak semua penghuni surga bisa mendapatkannya, ini kalimat yang keliru. Yang benar, semua penghuni surga mendapatkannya, namun intensitasnya berbanding lurus dengan amalnya. Ada yang sering melihat Allah dan ada yang kadang-kadang dan ada yang langka-langka. Itu ada dasarnya di hadis apakah di Al-Qur'an? Jawabannya di dua-duanya, di Qur'an dan di hadis. Bisa juga di buku-buku akidah yang berbicara yang membahas tentang masalah ru'yatullah, melihat Allah di akhir. Bolehkah sholat Jumat di masjid yang agak jauh karena masjid yang di dekat isi ceramahnya tidak sesuai dengan sunnah? Sangat-sangat boleh. Apakah ada sholat pengganti sholat rawatib pada sholat Jumat? Apa yang dimaksudkan dengan rawatib di sini? Apakah ada pengganti? Saya tidak paham maksudnya. Yang jelas, setelah selesai sholat Jumat disyariatkan untuk sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Dan sebelum sholat Jumat dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak sebanyak-banyaknya sampai nunggu makmum imam naik ke mimbar. Kenapa meninggalkan kewajiban bisa mendatangkan, membatalkan keislaman, sedangkan melanggar keharaman tanpa istilah cuma dinilai sebagai kemaksiatan? Ini berkaitan dengan apa yang kita sampaikan kemarin Jumat pagi, perkataan Sufyan bin Uyainah tentang asar ini. Untuk kalimat yang pertama, sebagaimana ditanyakan kenapa meninggalkan kewajiban itu dinilai sebagai kekafiran jika tanpa uzur dan tanpa kebodohan. Saya belum mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap, lebih detail tentang hal ini. Maka bisa minta penjelasan kepada sahabat yang lain, mungkin ada yang punya ilmu tentang hal ini, dan siapa yang mendapatkan yang bisa dibagi dengan saya. Namun secara umum kita katakan meninggalkan kewajiban itu bisa menjadi kekafiran tanpa uzur dan tanpa kebodohan jika orang itu meninggalkan kewajiban istighfar karena kesombongan, sebagaimana iblis meninggalkan satu kewajiban karena kesombongan. Maka jika seorang itu meninggalkan kewajiban karena kesombongan, sebagaimana iblis, maka meninggalkan kewajiban karena kesombongan ini membatalkan keislaman. Apa perbedaan antara khauf dengan khasyah? Dua-duanya artinya takut, namun khasyah itu takut dengan dasar ilmu, dan khauf itu tidak harus demikian, tidak harus dengan dasar ilmu. Oleh karena itu orang yang khasyahnya paling tinggi adalah para ulama, karena khasyah itu berbanding lurus dengan ilmu seseorang. Dan semua orang beriman punya ilmu tentang Allah, namun ilmunya bertingkat-tingkat. Maka semakin sempurna ilmu seseorang, maka semakin sempurna khasyah seseorang. Kemudian al-madah dan al-tana, apa perbedaan al-madah dan al-tana? Terdapat beberapa penjelasan ulama tentang hal ini. Pendapat yang ditulis oleh Syaikh Utsaimin, tana itu adalah pujian yang berulang. Pujian yang berulang. Madah artinya pujian, sanak artinya pujian. Sedangkan itu sanak, kata pendapat yang diriwayatkan oleh Syaikh Ibnu Taimiyah, sanak adalah pujian yang berulang-ulang. Dengan qabul pada syarat la ilaha illallah di kitab al-wajibat, bisakah kita katakan salah satu sebab penulis mengatakan qabul hanya pada melaksanakan perintah, tidak pada meninggalkan larangan? Dan karena setiap orang bisa meninggalkan larangan, tapi tidak setiap orang bisa melaksanakan perintah. Ini adalah kalimat yang benar. Setiap orang bisa, pada asalnya bisa meninggalkan larangan, karena larangan itu tidak melakukan apa-apa. Jangan lakukan sesuatu. Maka pada asalnya semua orang bisa meninggalkan larangan, tapi tidak setiap orang bisa melaksanakan perintah. Wallah alam tentang hal tersebut, apakah kalimat ini bisa kita bawa ke sana? Namun saya lebih cenderung dan melihat nampaknya bahasanya berkaitan dengan syarat la ilaha illallah adalah kembali kepada perkataan Sufyan bin Uyainah. Saat ini fasilitas internet sudah bisa diakses di mana-mana dengan mudah, termasuk di teman-teman yang ngaji, mohon nasihatnya. Pertama, nasihatnya yang nasihat pertama adalah bagaimana yang pernah saya dengar nasihat yang disampaikan oleh Syaikh Al-Qusi, seorang ulama al-sunnah di Mesir, sudah mengatakan ya, bahasanya internet kadawa dunia. Internet itu seperti wifi. Internet itu seperti wifi. Kamu butuh ke wifi, kamu masuk ke wifi, jika perlu-perlu saja. Kalau enggak perlu, jangan iseng-iseng cari-cari tempat di wifi. Ya, jika perlu saja, maka demikian juga internet. Maka tidaklah orang itu buka-buka internet jika dia ada perlu, ada sesuatu. Sejak awal dia membuka itu ada sesuatu yang dia cari. Nah itu yang dicari. Jangan masuk cuma tanpa ada tujuan apapun. Tidak. Tapi tidaklah ketika orang itu mau buka internet, sudah saya mau buka situs apa, saya mau ada lihat mungkin ada artikel baru apa, ada pengetahuan baru apa, bukan cari-cari, bukan setelah masuk sudah bingung siapa ya, maka datanglah macam-macam ide, ide dari setan juga banyak yang masuk. Kemudian yang kedua, bagaimana nasihat yang disampaikan oleh Syaikh Al-Halabi hafizahullah ta'ala, beliau katakan barang siapa yang berdua dengan internet, maka setanlah yang ketiganya. Barang siapa yang berdua dengan internet, maka yang ketiga adalah setan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.